tinggal di dalam dada. Guratan hatiku masih ada, tergores ingatan pahit ku rasakan. Hari ini hati masih luka. Namun titik terang tiada datang. Langit makin gelap, luka makin dalam. Hati kini hancur jadi debu. Agar dapat lupakan dirimu. Namun apa daya, aku manusia, gagal menghapus kenangan lama. Hanya satu yang ku sayangi, tiada pengganti sampai agar dapat lupakan dirimu. Namun apa daya, aku